الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس، para hadirin rahimakumullah ta'ala, Allah Azza wa Jal pernah berfirman dalam Al-Quranul Karim di dalam At-Tahrim. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Yang maknanya adalah perintah untuk mendidik keluarga, anak-anak, mentarbiyah keluarga, anak-anak dengan tarbiyah Islamiyah, dengan tarbiyah imaniyah, dengan tujuan yang sangat jelas. Satu tujuan, menyelamatkan diri, keluarga dari api neraka. Kaum muslimin, para hadirin rahimakumullah, kalau kita melihat dan menyaksikan kondisi pemuda dan pemudi kaum muslimin akhir-akhir ini, terus terang saja banyak sekali peristiwa dan kejadian yang membuat kita mengelus saja. Dari sisi moralnya, dari sisi pergaulan bebasnya, dan perkara-perkara yang lain yang jelas-jelas sangat jauh dari bimbingan-bimbingan agama. Sesuatu yang cukup miris. Namun itu merupakan tanggung jawab masing-masing orang tua, tanggung jawab pemuka-pemuka desa, tanggung jawab tokoh-tokoh agama, tanggung jawab semua pihak. Islam sebagai agama yang sempurna, agama yang bawa rahmah, agama yang mengajarkan nilai-nilai yang tinggi, adab-adab yang luhur, kebahagiaan yang hakiki, dunia dan akhirat, menawarkan sebuah solusi. Upaya untuk menyelamatkan anak-anak kita, pemuda-pemudi kita dari berbagai macam perkara-perkara melanggar agama, terkait dengan masalah moral atau terkait dengan masalah perilaku atau yang semisalnya. Solusinya ialah dengan supaya orang tua masing-masing di samping mendidiknya dengan pendidikan yang Islami, segera menikahkannya dengan orang yang diridhoi agama dan akhlaknya. Yang diridhoi agama dan akhlaknya. Supaya kedua belah pihak, paling tidak dua orang, yang mempelai laki-laki diridhoi agama dan akhlaknya. Yang mempelai perempuan juga demikian, diridhoi agamanya, kesolehannya. Diharapkan mereka berdua bisa membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mereka berdua selamat dari berbagai macam kemungkaran-kemungkaran tadi dengan pernikahan yang sah, dengan pernikahan yang syar'i, membentuk rumah tangga yang Islami, sakinah, mawaddah, warahmah, dan meneruskan upaya-upaya untuk membina rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang syar'iyah, dan keturunan-keturunan yang saleh dan salihah. Pernikahan ini, para hadirin rahimakumullah, memiliki manfaat yang sangat besar. Di antaranya adalah bisa membuat kedua mempelai tadi menjaga pandangannya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya. Jauh dari yang namanya perzinaan, atau yang semisalnya. Jauh dari yang namanya perkawinan bebas, atau yang semisalnya. Dari perkara-perkara yang banyak dijumpai dewasa ini, akhir-akhir ini, di tengah-tengah kaum muslimin dan muda-mudi kaum muslimin. Maka pernikahan dalam Islam bukan semata-mata aku nikahkan dan saya terima. Tapi lebih daripada itu, konsekuensi dibalik itu. Maka tujuan-tujuan, maksud-maksud mulia dibalik itu yang harus diwujudkan oleh kedua mempelai. Tujuannya adalah membina rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dengan bimbingan agama. Tujuannya, hu anfusakum wa ahlikum nar. dari mulai rumah tangga yang kecil ini diteruskan rumah tangga berikutnya, satuan-satuan rumah tangga tadi akan membentuk sebuah komunitas masyarakat yang luas, satu kampung, satu desa, satu kecamatan, satu kabupaten, satu negara. Itu semuanya satuan-satuan rumah tangga. Ketika rumah tangganya bagus, rumah tangganya baik, sakinah, mawaddah, warahmah, dengan tarbiyah, imaniyah, islamiyah yang bagus, maka ke depannya nanti masyarakat juga demikian akan menjadi bagus, sehingga menjadi sumbangsih yang nyata untuk masyarakat ke depan, membina generasi-generasi penerus yang berguna untuk agamanya, berguna untuk bangsa dan negaranya, berguna untuk orang tuanya, dunia dan akhirat. Maka singkat saja, nasihat yang saya sampaikan di sini adalah kepada kedua mempelai, hendaklah kalian berdua, mempelai laki-laki, mempelai wanita, didukung oleh orang tua dan mertua masing-masing, membina rumah tangga yang syar'iyah. Kunci rumah tangga dalam Islam disebutkan dalam Al-Quranul Karim di An-Nisa, Allah SWT mengatakan dalam firman-Nya, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Hendaklah kalian, wahai para laki-laki, berumah tangga dengan para wanita dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ma'ruf di sini meliputi ma'rufun syar'a, yang ma'ruf yang baik secara agama, dan juga ma'rufun urfa, yang baik secara kegiatan masyarakat selama tidak ada pertentangan dengan agama. Lakukan upaya yang terbaik, bina yang bagus rumah tangga kamu secara agama dan secara kebiasaan masyarakat yang ada selama tidak ada pertentangan dengan nilai-nilai agama. Itu kuncinya, insya Allah ke depan akan semakin bagus, akan membawa sumbangsih yang baik untuk keluarganya, untuk masyarakatnya, dan juga secara umum untuk bangsa dan negaranya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Yang laki-laki demikian prinsipnya, yang perempuan demikian prinsipnya, orang tua membantu dari jauh, mertua juga demikian, semuanya dengan prinsip wa'ashiruhunna bil ma'ruf, dengan tujuan yang satu, u anfusakum wa ahlikum nar. Dan terakhir, kita mendoakan kedua mempelai dengan doa yang diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Saya kira cukup sekian saja tausiah dari saya, tidak terlama-lama, dikarenakan pemantin yang sudah kelamaan nunggunya. Sudah menanti sekian lama, alhamdulillah telah sah pada hari ini. Semoga bahagia sampai akhir hayat nanti. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada kita semua yang hadir di majelis pada hari ini. Kita akan mendapatkan hikmah dan